punya dia lain, pacarku yang baru. Hari bagai seminggu, inilah tak jumpa dirimu. Aduh duh, gelita hati. Aduh, gelisah hatiku.